hakikat berapa bagi. Ha, hakikat bahasa Arab, hak sebenar masa kita. Kadang-kadang kita kecak capuk, hakikat yang sebenar. Ha tu, hakikat tu yang sebenar tu lodah tu. Kadang-kadang kita ambil hak, hak tu hak Arab dah tu, hak sebenar. Ha ikut tu. Yang sebenar, hakikat yang sebenar. Ha tu. Yang sebenar, yang sebenar ada. Berapa? So tu, apa dia tak nak tahu berapa bahagi? So, tak ada bahagi dah lah. Yang sebenar ada so je. Ha. Ha, ada ada hidup lain lah. Ha tu hakikat yang sebenar. Sabit kata Allah tu al-haq. Apa makna al-haq? Ayil mutahaqqiqi wujuduhu. Yang hak yang sebenar adanya. Yang lain, yang lain bukan yang sebenar adanya. Mana? Nak boleh ke ada dulunya tak ada. Sahabat tu orang puak Asy'ariyun dia mari di negeri Yaman. Abdul Hasan Asy'ari anak cucu dia lah. Abu Musa Al-Asy'ari tu. Dia mari di pada Yaman, rombongan dia mari tanya Nabi SAW. Dia tahu orang tu tanya engkau itu dan ini. Kami nak tanya tentang apakah awal dijadikan oleh Allah. Nabi jawab kan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah telah ada, tidak ada yang lain sertanya. Dia jawab itu. Nah, Allah je yang ada, yang lain tidak ada sertanya. Dia jawab itu. Apa kali itu? Hak yang ada Allah je hakikatnya lah. Yang lain semua tak ada. Lepas tu yang boleh ada juga, sabit Allah mengada. Sabit Allah mengada tu ada. Cuba Allah tak mengada. Tak ada lah. Ha tu kata hak yang lain semua, yang lain semua tu bukan hakikat. Nah, habis dia kata kita kena pandai ke bahawasanya yang maujud pada wujud pada alam ini tidak ada mereka Allah je yang maujud hakiki. Hak begitu juga berkaitan yang buat. Yang buat tidak ada mereka Allah je yang buat. Ya lain, ya lain, ya. Oh ya. Hati dia nak wisapa ketua sungguh lah. Dari segi pandangnya dia. Ha? Ha ha ha. Ya nak? Ada sikit dalam perasaan. Ya ha. Tersebut ada sikit habuk hak hakikat. Kalau berasa ada pun berasa ada hak majak lah pun. Tidak, dia berasa ada. Supa bagi penyemen di kita. Jai kita, penyel cicing kita, penyel. Lepas kita berasa hak kita kan? Tak ada rasa sikit habuk. Gitu. Melekat orang karuk. Ha, kalau berasa hak kita karuk hati. Mek cicing orang kata hak dia. Curi mutu orang kelek dah pelan buat hak dia. Karuk tu lah tu. Tak itu kan? Ha, nak buat lalu lah. Mutu orang cerak-cerak dia pergi curi. Keleknya dah pelan, nyelam mocak lah. Apa hak dia dia? Karuk tu orang panggil tu. Tak itu kan? Cicing dia dia penyebuh jari. Oh, buat betul tu hak dia. Berani nak pakai cicing kau mahal penyebuh orang. Okay. Tenggak atas hak dia. Meja orang. Tu dia. Dia jaga 300. Nak pakai hak 30. Ni hak demo. Bagi waktu tengok. Tengok rei. Tengok rei. Oh, ya ni tengok. Bila orang kepek tanya kamu kan. Jauh orang. Oh, tengok gitu lalu. Tak pasal tengok dia. Ini pasal curuh dah. Haning lah makna kali tu tak panik lagu tu. Tak ke hati kita orang panggil rendah sangat mutabaknya. Tu dia. Ha ni kecek dalam medan ni. Ha medan ni deh. Ha bila kita pergi medan syariat lain pula. Ha ni medan ni deh. Tu dia. Yo, supaya kita turun, supaya kita rata kita dah punya buat telaga besar. Pas dia dah betul lubuk ke kawan ni turun tiga orang dah lubuk. Kau mangat ibu wei ha tu. Tawa poho tu me. Ha dok mai kat atas nak mangat nak sepak, buat nak kuyu gitu dia ada igak tu. Ha tak apa pandang aja. Am sadah sarapak tangih sadah. Sa cara puyu. Tu dia lah. Sa cara sepak nunggu dak itu kan. Ha, bawa besar betih tak besar lagi ibu eh dak. Ha, tu dia. Ha, ibu yang itu tu. Ha, pas hidup kat darat tak ada hidup dia lubuk tu dah. Ha. Ha, dia panggil lubul, lub, lub hati panggil. Ha, lub. Ha, al-bab.